Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua hingga pada siang ini kita dapat bertemu di majelis yang berbahagia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilan, kesesatan, kemusyrikan, kebid'ahan kepada cahaya Islam dan sunnah. Salawat dan salam kita limpahkan juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membicarakan dua rukun iman, yaitu al-imanu bir-rusul dan al-iman bil-yaumil akhir. Iman kepada rasul-rasul dan iman kepada hari akhir. Tapi sebelum kita melangkah kepada pembahasan tersebut, kita jelaskan sekali lagi beberapa perkara yang berkaitan dengan al-iman, supaya ini benar-benar tertanam dalam hati kita dan menjadi ilmu yang sahih dan kuat, yaitu tentang pengertian dari iman itu sendiri. Ya, ini sekedar mengulang, mungkin yang lainnya sudah menyampaikan. Kita sudah menjelaskan tadi malam bahwasanya al-iman lahu aslun wa syu'ab. Iman memiliki asal dan cabang-cabangnya. Dan al-iman adalah at-tasdiqul al-idhaani al-mustalzim lil-inqiyad wa ta'ah. Iman itu adalah at-tasdiq, yaitu pembenaran, al-id'ani yang disertai dengan ketundukan. Jadi al-iman adalah at-tasdiq al-id'ani, pembenaran yang disertai dengan ketundukan. Di mana ketundukan ini yastalzim al-inqiyad wa ta'ah, mengharuskan seseorang itu untuk tunduk dan patuh kepada apa yang diimaninya. Dan iman kita bagi menjadi dua, qaulun wa amal. Ini namanya rangkaian iman. Iman memiliki rangkaian, qaulun wa amalun. Qaulun ada dua macam, yaitu qaulul qalbi dan qaulul lisan. Qaul ada dua macam, yang pertama adalah qaulul qalbi dan yang kedua adalah qaulul lisan. Qaulul qalbi atau ucapan hati ini adalah at-tasdiq, pembenaran. Adapun qaulul lisan adalah at-takallum bisyahadah, mengucapkan atau berbicara dengan syahadat atau mengucapkan syahadat. Kemudian al-amal, ini ada tiga macam atau tiga bahagian. Yang pertama adalah amalul qalbi. Amalul qalbi contohnya adalah an-niyah wal ikhlas. Ini merupakan amalul qalbi. Kemudian amalul lisan yaitu an-nutqu bisyahadah. Dan yang terakhir adalah amalul jawarih, yaitu mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Itulah dia rangkaian iman, yaitu iman qaulun wa amalun. Dan apabila idza zala at-tasdiq atau qaulul qalbi, maka lam tanfa al-baqiyah, maka tidak berguna lagi seluruh perkara-perkara lainnya atau rangkaian-rangkaian yang lainnya. Ya, karena ini merupakan syarat. Qaulul qalbi merupakan syarat. Apabila qaulul qalbi tidak ada, maka yang lainnya juga akan sia-sia. Seperti orang munafik yang berucap dengan lisannya dia berkata dengan lisannya, ada qaulul lisan, ya, bahkan dia mungkin berbuat dengan anggota badannya, dia mengerjakan sebahagian dari ketaatan, walaupun ciri orang munafik di dalam beramal adalah bermalas-malasan, namun mereka tidak memiliki qaulu wa amalul qalbi, tidak ada keikhlasan dan tidak ada tasdik, maka tidak berguna yang lainnya. Demikian pula apabila seluruh perkara ini tidak ada, maka ini juga tidak bermanfaat keimanan seseorang. Demikian pula apabila amalul qalbi zala, zalal iman. Apabila qaulul amalul qalbi tidak ada, maka keimanan juga tidak ada. Ya, al-ikhlas misalnya, ini merupakan amalul qalbi. Jika seseorang tidak memiliki keikhlasan di dalam mengucapkan syahadah dan beriman kepada Allah, Rasulnya, hari akhirat dan seterusnya, maka ya, tidak bermanfaat baginya keimanan tersebut. Seperti misalnya Iblis dan Fir'aun, mereka memiliki tasdir, mereka memiliki pembenaran. Ya, Fir'aun dia yakin kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Musa, namun kesombongan, ya, kemudian ketakabburan menghalangi dia untuk membenarkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa." Mereka, yaitu Fir'aun dan pasukan-pasukannya, bala tentaranya, pengikut-pengikutnya, mengingkarinya dan menolaknya. Mereka menolak beriman kepada Allah. Wastaiqanatha anfusuhum, sementara hati mereka, jiwa mereka meyakini dan mengetahuinya, karena kezaliman dan kesombongan, dulman wa uluwa. Nah, demikianlah ya, bahwasanya iman ini memiliki rangkaian. Rangkaian iman itu adalah qaulun wa amalun. Maka dari itu kemarin kita jelaskan bahwasanya iman itu adalah at-tasdiq al-iqrarun bil lisan, at-tasdiqu bil qalbi, wal amalul bil arkan. Nah, kemudian satu perkara juga yang harus diketahui bahwasanya iman itu ada asy'ab, ada cabang-cabangnya. Menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu yatajazza, iman itu ada tingkatan-tingkatan, dan ini penting. Karena kelompok seperti kaum Khawarij menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karena tidak membedakan antara al-aslu wal kamal. Ada dua istilah yang sering digunakan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam babul iman, yaitu al-imanul mutlak wa mutlakul iman. Ya, al-imanul mutlak wa mutlakul iman. Apa artinya al-imanul mutlak? Al-imanul mutlak adalah al-kamal fil iman, kesempurnaan iman. Ya, dan apabila ini hilang, tidaklah menghilangkan keimanan. Ya, al-imanul mutlak ini apabila hilang dari seseorang, maka tidaklah menafikan dan menghilangkan keimanannya. Karena ini berkaitan dengan kamal, yaitu kesempurnaan, dan ini berkaitan dengan syu'ab, tingkatan-tingkatan iman. Nah, di sana ada mutlakul iman, dan ini merupakan al-aslu. Ya, aslul iman. Mutlakul iman artinya adalah aslul iman, yang apabila ini tidak ada pada diri seseorang, maka keimanannya juga tidak bermanfaat atau tidak sah. Dan ini berkaitan dengan al-arkan, dengan rukun-rukun iman. Rukun iman yang enam yang sudah kita maklumi bersama, yang tadi malam juga kita sudah jelaskan keenam rukun iman tersebut. Apabila ada seseorang ya tidak meyakini salah satu dari rukun-rukun iman itu, maka batallah keimanannya. Misalnya seseorang sudah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari akhirat, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, akan tetapi dia tidak beriman kepada takdir, maka tidak berguna keimanannya. Ya, hilanglah aslul iman. Jadi apabila salah satu dari rukun-rukun iman ini tidak diyakininya, maka batallah keimanannya. Karena ini berkaitan dengan aslul iman, ya, dengan mutlakul iman. Itulah beberapa perkara mungkin yang perlu kita yang kita ketahui berkaitan dengan al-iman. Nah, kemudian pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang rukun iman, yaitu al-imanu birrusul, beriman kepada rasul-rasul. Pertama ingin kita jelaskan adalah apa itu rasul. Di sana ada dua istilah yang kita kenal, ada nabi dan ada rasul. Apakah keduanya sama atau berbeda? Kita jelaskan an-nabi terlebih dahulu. Apa itu nabi? Siapa itu nabi? Nabi itu adalah insanun hurrun, dzakarun nabba'ahu Allah taala bisyar'in sabiqin yu'allimuhu man haulahu min ashabi hadzal syara'. Nabi itu adalah insan, yaitu manusia. Hurrun, merdeka, bukan budak. Insanun hurrun, manusia yang merdeka. Jadi tidak ada nabi dari kalangan budak. Nabi adalah manusia yang merdeka. Merdeka artinya di sini adalah bukan budak. Dzakarun, dari kalangan laki-laki. Tidak ada nabi perempuan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kecuali beberapa ulama yang menyelisihi ijma' ini, seperti Ibnu Hazm Al-Zahiri yang meyakini adanya nabi perempuan. Namun yang sahih menurut pendapat mayoritas jumhur Ahlus Sunnah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak ada nabi perempuan. Semua nabi laki-laki. Nabba'ahu Allahu bisyar'in sabiqin, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya syariat, yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya syariat yang terdahulu untuk diajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk diajarkan kepada rekan-rekannya atau kaumnya. Ini pengertian nabi. Adapun rasul, rasul adalah insanun hurrun dzakarun nabba'ahu Allahu bisyar'in jadidin, manusia yang merdeka dari kalangan laki-laki, yang Allah Subhanahu wa taala beri wahyu dengan syariat yang baru. Wa amarahu bitablighihi ila man la ya'lamuhu aw khalafahu, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disampaikan kepada orang-orang yang belum mengetahuinya dan atau kepada orang-orang yang menyelisihinya atau mengingkarinya. Jadi ada beberapa perbedaan antara nabi dan rasul. Ya, kita katakan yang pertama adalah an-nubuwah a'ammu minar risalah, bahwa kenabian itu lebih umum daripada risalah. Nabi itu lebih umum daripada rasul. Fa kullu rasulin nabiyyun wa laisa kullu nabiyyin rasulan. Setiap rasul itu pasti nabi, tapi belum tentu setiap nabi itu rasul. Yang kedua adalah ar-rasul hamala risalatan ila man la ya'lamu dinallahi wa syar'ahu. Rasul membawa risalah kepada atau menyampaikan risalah kepada kaum yang belum mengetahui dinallah dan syariatnya. Adapun nabi diperintahkan ataupun membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada orang-orang yang sudah mengetahuinya dari kalangan kaumnya. Nah, ini perbedaan antara nabi dan rasul. Nah, kita harus mengimani, salah satu rukun iman adalah mengimani ar-rasul, nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Baik yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun yang tidak disebutkan. Baik yang disebutkan namanya secara terperinci, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya, baik itu di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun yang tidak disebutkan, disebutkan secara global. Nah, kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, perkara berikutnya yang harus kita ketahui berkaitan dengan iman kepada rasul ini adalah bahwasanya an-nubuwah war risalah minhatun ilahiyatun istifa'un minallahi tabaraka wa ta'ala la yudraku bil kasabi, bahwa nubuwah dan risalah ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hamba-hambanya untuk mengemban risalahnya. Tidak bisa dicapai dengan al-kasab, dengan usaha dipelajari ataupun dicapai dengan usaha-usaha manusia. Ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam kitabnya, innistafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Allah berkata kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku milihmu atas kalian manusia untuk membawa risalahku dan membawa perkataanku. Jadi nubuah itu tidak bisa diusahakan. Bagaimanapun seseorang belajar, ya, mensucikan dirinya, mengumpulkan maklumat-maklumat tentang agama, dia tidak akan bisa mencapai derajat risalah ataupun nubuah. Jadi nubuah tidak bisa diusahakan. Ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, dari situ dapat kita ketahui kebohongan sebagian orang-orang yang mendakwakan nabi, mendakwakan dirinya menjadi nabi atau rasul. Seperti pada masa sekarang ini muncul orang-orang yang mengaku atau mengklaim dirinya sebagai nabi dan rasul melalui latihan-latihan pensucian diri dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan dajjal atau kadzab, para pendusta dan pembohong, bukan rasul. Nah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan beberapa sifat-sifat yang berkaitan dengan rasul yang diutusnya. Ada dua sifat yang menonjol pada setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah as-sirku. Ini yang merupakan sifat semua rasul, yaitu kejujuran, kebenaran. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan di dalam kitabnya. Allah mengatakan hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Ini adalah janji apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan, ar-rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala janjikan, wa shadaqal mursalun, dan benarlah para rasul dan jujurlah para rasul. Yaitu rasul-rasul, utusan-utusan yang Allah Subhanahu wa taala utus. Ini merupakan sifat setiap rasul yaitu siddiq. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat nabinya dan khalilnya yaitu Ibrahim alaihi salam, wadzkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ingatlah apa yang tertera di dalam Alkitab tentang Ibrahim, sesungguhnya dia adalah seorang yang siddiq, ya seorang yang benar perkataannya, lurus perkataannya, jujur perkataannya, dan seorang nabi. Jadi itu sifat pertama ya dari setiap rasul, yaitu as-sidqu, kebenaran dan kejujuran, kelurusan lisannya. Kemudian yang kedua adalah as-sabru, kesabaran. Ini merupakan sifat para rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 5 orang yang memiliki kesabaran melebihi daripada rasul-rasul yang lainnya yang disebut dengan sebutan ulul azmi minar rusul, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi memiliki sifat ini dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mereka untuk bersabar di dalam menyampaikan risalahnya. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, dan bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul, nabi rasul-rasul yang ulul azmi, ya 5 rasul yang kita sebutkan tadi. Karena mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala ini perlu kesabaran di dalam menyampaikannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wal asri innal insana lafi khusril illal ladzina amanu wa amilussolihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, di dalam memberikan nasihat kita memerlukan kesabaran. Kita memerlukan kesabaran. Tanpa kesabaran, ya kita tidak akan bisa menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Para rasul saja yang telah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat, membawa langsung ya kalamullah, yang mendapat penguatan dari Allah Subhanahu wa taala, itu diperintahkan untuk bersabar bahwa mereka akan mendapatkan tantangan dari kaumnya, akan mendapatkan penolakan dan pendustaan dari kaumnya. Mereka diperintahkan untuk bersabar, apalagi ya para pewarisnya, para ulama dan orang-orang yang mengemban risalah beliau, risalah para rasul, di dalam menyampaikan risalah Allah ini perlu kesabaran. Maka sifat sabar merupakan sifat para rasul. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala membekali setiap rasulnya dengan mukjizat. Allah Subhanahu wa taala membekali setiap rasulnya dengan mukjizat. Yang dengan mukjizat ini manusia-manusia beriman kepada rasul tersebut dan beriman kepada risalah Allah atau agama Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap rasul diberikan mukjizat sesuai dengan tantangan yang dihadapinya. Misalnya pada masa Nabi Musa itu berkembang ilmu-ilmu sihir, maka mukjizat yang diberikan ke Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa adalah mukjizat yang dapat menaklukkan, yang dapat mengalahkan ilmu-ilmu sihir yang dimiliki oleh tukang-tukang sihir Fir'aun pada masa itu. Yaitu tongkat Nabi Musa yang bisa berubah menjadi ular dan memakan tali-tali yang disihir oleh tukang-tukang sihir menjadi ular. Ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu adapun mukjizat itu sendiri adalah kullu khariqin lil 'adah. Yaitu setiap perkara yang di luar kebiasaan, yudhiruhu Allah taala ala aidi anbiya'ihi wa rusulihi. yang Allah Subhanahu wa taala munculkan melalui tangan nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Ala wajhin yu'jizuhul bashar. Ya, dalam bentuk yang tidak akan mampu untuk dilakukan oleh manusia. Anil ityani bimitlihi, untuk melakukan yang seperti itu. Maka dari itu berbeda antara tongkat Nabi Musa dengan tali-tali yang disihir menjadi ular oleh tukang-tukang sihir tersebut. Bahwasanya ular, ya, tongkat ular yang menjadi penjelmaan Nabi Musa itu adalah ular betulan yang bisa memakan ular-ular khayalan yang dibuat oleh tukang-tukang sihir itu. Dan ini tidak akan mampu dilakukan oleh tukang-tukang sihir Fir'aun. Jadi itu merupakan salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Jadi mukjizat setiap rasul itu sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh rasul-rasul tersebut. Demikian pula pada masa Nabi Isa itu berkembang ilmu kedokteran. Maka mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa juga berkaitan dengan hal itu, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, membuat orang buta bisa melihat kembali. Ini merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Kemudian pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkembang ilmu syair. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat terbesar ya kepada nabi yang terakhir ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Di mana mukjizat ini dapat disaksikan sampai hari kemudian, sampai hari kiamat. Ya tidak lekam oleh waktu. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat nabi sebelumnya yang sudah habis dan tidak bisa disaksikan oleh umat-umatnya ya sepeninggalnya. Adapun mukjizat Nabi Muhammad itu bisa disaksikan walaupun beliau sudah tidak bersama kita lagi. Itulah dia Al-Qur'an. Jadi setiap nabi dan rasul itu dibekali dengan mukjizat, di mana mukjizat ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu untuk menegakkan hujjah. Mataku mubihil hujjah, untuk menegakkan hujjah atas makhluk-makhluknya, atas hamba-hambanya. Nah, kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, para hadirin yang berbahagia, ya, di dalam mengimani setiap, dalam beriman kepada rasul ini kita harus mengimani seluruhnya, yaitu al-iman birrusuli jami'an, tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya. Ya, tidak sah keimanan kita kepada rasul apabila kita beriman kepada Nabi Muhammad tapi tidak beriman kepada Nabi Isa misalnya. Dan tidak akan sah iman seseorang kepada rasul apabila dia beriman kepada Nabi Isa tapi tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya. Kita harus beriman kepada semua rasul dan menghormatinya, memuliakannya. Ya, ini merupakan salah satu konsekuensi dari iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya. La nufarriqu bi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah rasul utusan Allah kepada kamu sekalian. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwasanya Dia telah mengutus rasul, ada yang dikisahkan kisahnya di dalam Al-Qur'an dan ada yang tidak dikisahkan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsushum alaik. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, di antara mereka ada yang kami sebutkan kisahnya kepadamu dan di antara mereka ada yang belum kami sebutkan kisahnya kepadamu. Jadi kita harus mengimani semua rasul-rasul ini, baik yang sudah dikisahkan di dalam Al-Qur'an maupun melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun yang tidak disebutkan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, di antara iman kepada rasul ini yang perlu kita perhatikan adalah bahwasanya kita harus mengimani rasul terakhir yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang dari kamu akan tetapi beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala wa khataman nabiyyin dan rasul terakhir. Ya, rasul penutup. Jadi tidak ada nabi sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendakwakan nubuat sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah dajjal, yaitu pendusta. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin. Aku diistimewakan atas para nabi yang lainnya dengan 6 perkara. Yang pertama adalah u'titu al-jawami al-kalim. Aku diberikan jawami al-kalim, yaitu kata-kata yang singkat, padat dan dalam maknanya. Ini merupakan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nusyirtu birra'ab, dan aku diberi pertolongan dengan rasa takut, yaitu 1 bulan perjalanan sebelum aku menemui musuh-musuhku. 1 bulan perjalanan sebelum Nabi bertemu dengan musuhnya telah dihinggapkan rasa takut ke dalam hati musuh-musuh beliau. Wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan bagiku ghanaim, yaitu harta rampasan perang, yang mana sebelumnya tidak dihalalkan kepada para nabi. Dan ini dihalalkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan, dan dijadikan bagiku bumi ini sebagai tahuran, alat bersuci, dan masjidan, tempat untuk ibadah, yaitu salat. Ya, kita ya, salah satu di antara alat bersuci kita adalah tayamum. Ya, apabila kita tidak menemukan air, kita boleh bertayamum. Demikian pula kita boleh mengerjakan salat di mana saja kecuali di kamar mandi dan di perkuburan. Nah, ini merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi mengatakan wa ursiltu ilal khalqi kafah. Aku diutus kepada seluruh manusia. Ursiltu ilal khalqi kafah. Aku diutus kepada semua manusia. Wa khutima biyan nabiyyun, dan yang terakhir adalah kenabian itu ditutup dengan diutusnya diriku. Nah, ini merupakan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Maka jadi dalam beriman kepada rasul, kita harus mengimani tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, di dalam beriman kepada rasul, kepada para rasul ini, ya, yaitu beriman kepada nabi yang terakhir ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada nabi, iman kepada rasul, ini ada beberapa tanda-tandanya. Ada tanda-tanda iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi kita, kepada nabi terakhir ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa konsekuensi dan tuntutan, ya, yang mana apabila seseorang melaksanakan konsekuensi ini atau tanda-tanda ini, ciri-ciri ini, berarti dia telah benar imannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana banyak orang-orang yang mengatakan aku cinta kepada nabi, aku sayang kepada nabi, aku hormat kepada nabi, aku iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi di dalam realita dan kenyataannya ia jauh dari tanda-tanda ini. Ada beberapa tanda-tanda yang harus kita ketahui berkaitan dengan hal itu. Yang pertama adalah taqdimun nabi sallallahu alaihi wasallam wa tafdhiluhu ala kulli ahad, yaitu mendahulukan nabi dan mengutamakan beliau atas orang-orang lainnya. Dan ini merupakan konsekuensi iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendahulukan beliau dan mengutamakan beliau daripada orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahulukan Allah dan rasulnya. Ibn Abbas mengatakan ai la taqulu khilafa qaulillahi wa rasulih, yaitu janganlah kamu katakan sesuatu yang menyelisihi perkataan Allah dan rasulnya. Jadi seorang muslim yang menyatakan imannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mendahulukan beliau, harus mengutamakan beliau daripada yang lainnya. Yang kedua adalah sulukul adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah as-sana'u alaih. Kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang layak bagi beliau. Bima huwa ahluhu. Bukan pujian seperti yang diberikan oleh orang-orang Nasrani kepada nabi-nabi mereka, yaitu Isa alaihissalam, yang menyanjung nabi mereka melebihi kapasitas ataupun sesuatu yang layak bagi nabinya hingga mengangkatnya kepada derajat ketuhanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam." Janganlah kalian sanjung aku sebagaimana kaum Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Innama ana Abdullah wa rasuluh, faqulu Abdullah wa rasul. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan rasulnya, maka katakanlah hamba Allah dan rasulnya. Jadi kita harus memuji Rasulullah tapi dengan pujian yang layak bagi beliau, tidak melebih-lebihkannya dan tidak mengurang-urangkannya. Demikian pula yang kedua adalah as-salatu alaih, mengucapkan salawat atas beliau, terutama apabila nama beliau disebutkan. Termasuk bakhil adalah seseorang yang apabila disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mengucapkan salawat atas beliau. Jadi ketika disebutkan nama Rasulullah, maka kita harus mengucapkan salawat atas beliau dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau yang semakna dengan itu. Nah, kemudian adalah al-adabu fi masjidihi, beradab di masjid beliau. Ya, ketika kita mengunjungi masjid beliau, maka kita harus beradab, yaitu tidak mengangkat suara, yaitu adamur raf as-saut, tidak mengangkat suara atau membuat kegaduhan atau kebisingan di masjid beliau. Ya, pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada dua orang yang mengangkat suara mereka tinggi-tinggi di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun bertanya kepada mereka berdua, "Man antuma?" Siapa kalian berdua? Maka keduanya menjawab, "Min ahli Taif." Kami berasal dari Taif. Maka Umar mengatakan, "Lau kuntuma min ahli hadzal baladi la auja'tukuma." Kalaulah kalian berasal dari negeri ini atau dari kota ini, dari Madinah, niscaya aku telah memukul kalian berdua. Tarfa'ani aswatakuma inda masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena kalian berdua telah mengangkat suara kalian di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan adab ya seorang muslim ketika berkunjung, mengunjungi, menziarahi masjid Rasulullah, yaitu tidak mengangkat suara dan tidak menimbulkan kebisingan. Nah, kemudian adalah hifdhu hurmati baladihi, menjaga kehormatan negeri beliau, kota beliau, Darul Hijrah, yaitu Al-Madinah An-Nabawiyah. Maksudnya di sini adalah memperhatikan keharaman, karena termasuk tanah haram adalah Al-Madinah An-Nabawiyah. Tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang di tanah haram di negeri beliau atau di kota beliau ini. Kemudian adalah yang berikutnya adalah tauqiru hadisihi, yaitu menghormati kata-kata beliau atau sabda-sabda beliau. Itu at-ta'addub inda sama'ihi, yaitu beradab ketika kita mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal waqar inda dirasatihi, dan memperhatikan ketenangan, menjaga ketenangan ketika kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa contoh dari as-salafus saleh berkaitan dengan hal ini. Ya, Amr bin Maimun meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fakana mimma qal wa ma sami'tuhu qattu yaqulu qala Rasulullah illa marrah fa nadartu ilayhi wa qad halla izaruhu wa qad halla izaruhu wa intafaqat awdajuhu wa warrat aynah wa bakat aynah fa qal anahu dhalika aw duna dhalika aw mithla dhalika. Ya, Amr bin Maimun menceritakan dari Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud satu ketika mengatakan qala Rasulullah, beliau tidak pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud mengatakan qala Rasulullah kecuali satu kali, dan dia lihat ya keadaan Abdullah bin Mas'ud ketika menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia mengencangkan ya sarung beliau, lalu memerah wajah beliau dan menitik ataupun keluar air mata beliau. dan beliau mengatakan au nahu dzalika, atau seperti itu, atau semisal dengan itu, atau mirip dengan itu, yaitu beliau tidak berani memastikan itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu adab di dalam menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimiliki oleh para sahabat, yaitu mereka tidak berani memastikan. Ya, mereka sering mengatakan setelah menyampaikan hadis Nabi au nahu dzalika. Dan bahkan banyak di antara hadis-hadis Nabi yang marfu itu mereka mauqufkan, yaitu mereka sandarkan kepada diri mereka, padahal itu hadis marfu. Dalam riwayat lain kita dapati ternyata hadis itu marfu, tapi dalam riwayat yang lain kita dapati mauquf. Ya, salah satu di antara hal yang mendorong ini adalah mereka khawatir menisbatkan itu atau belum yakin bahwasanya itu adalah hadis ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan salah satu di antara adab ya di dalam majelis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Ibnu Fiddin, di antara kisah yang lainnya ya, yang dinukil kepada kita dari para salafus saleh di bagaimana adab mereka ketika menyampaikan atau mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu riwayat yang disampaikan oleh Ahmad bin Sulaiman Al-Qattan. Dia mengatakan wa kana Abdurrahman bin Mahdi la yatahaddats bi majlisihi wa la yubra bihi qalamun wa la yabtasimu ahadun fa intahdisa au buri'a qalam. Ya, disebutkan oleh Ahmad bin Sulaiman Al-Qattan bahwasanya Abdurrahman bin Mahdi tidak berbicara di dalam majelisnya dan tidak ada goresan pena apabila ada, tidak ada yang satu orang pun yang tersenyum apabila telah disampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bagaimana? Mereka memasang telinga mereka ketika Abdurrahman bin Mahdi sudah mulai mengatakan qala Rasulullah wa haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suara, bahkan tidak ada yang berbicara. Tidak ada goresan pena, bahkan tidak ada yang tersenyum ketika itu. Masing-masing dengan tekun menyimak apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Sirin yatahaddats fa yadhhab fa idza ja'a al hadis khasha. Muhammad bin Sirin biasa beliau berbicara, berbual, ya kemudian tertawa, tersenyum, tapi apabila telah datang sebutan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau menjadi khusyuk. Nah, ini merupakan adab kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah seharusnya seorang mukmin muslim yang menyatakan dirinya iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat sekarang ini sebagian orang yang mengaku iman kepada Rasul, ketika disampaikan kepadanya hadis Rasulullah, dia membuang wajahnya, atau dia sibuk berbicara, atau dia sibuk ya dengan kegiatan yang lainnya, dengan urusan yang lainnya, atau bahkan dia menentangnya. Lalu bagaimana bisa dikatakan bahwa imannya benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu yang kedua, yaitu beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Baik itu masuk akal ataupun tidak masuk akal. Ya, kadang-kadang sebagian orang hanya menerima hadis Rasulullah apabila masuk akal. Dan apabila tidak masuk akal, maka mereka menakwilnya. Bahkan ada satu kaidah yang mereka buat setiap hadis, yaitu kaidah yang masyhur di kalangan mazhab Hanafi. Setiap hadis ya yang tidak sesuai dengan akal maka takwillah atau tolaklah. Nah, ini merupakan kaidah batin. Ya, kita salah satu di antara konsekuensi kita beriman kepada Rasulullah adalah tasdiquhu bima akhbar. Kita harus membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ra'sul adabi ma'a Rasulillah kamalut taslimi lahu wal inqiyadu li amrihi. Merupakan puncak adab seorang mukmin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kamalut taslimi lahu. Ya, penyerahan diri yang sempurna kepada beliau wal inqiyadu li amrihi, dan tunduk serta taat kepada perintah-perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang keempat, ifani fiddina azanillahu wa iyyakum jami'an adalah ittiba'uhu wa ta'atuhu wal ihtida'u bi hadyihi. Yaitu mengikuti beliau, menaati beliau, serta menjadikan sunnah beliau sebagai petunjuk. Ini merupakan konsekuensi iman kita kepada Rasulullah, yaitu mengikuti Rasulullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan merupakan salah satu tanda benarnya cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah benarnya atau lurusnya dia di dalam ittiba kepada Rasulullah. Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu yuhibbukumullah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Ya, jadi cinta kepada Allah itu hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah akan balas mencintainya dengan catatan ya, fattabi'uni, ikutilah aku. Maka tidak akan lurus dan tidak akan benar iman seorang kepada Rasulullah hingga dia jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya, sebagai ikutannya, ya, di dalam ilmu dan amal, di dalam ilmu dan amal. Nah, kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, yang kelima adalah di antara konsekuensi iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelima adalah adzabbu anhu, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari orang-orang yang berusaha untuk melecehkan, memojokkan dan menyudutkan beliau dan menentang risalah beliau. Ya, jadi seorang muslim apabila dia mendengar dilecehkan Rasulullah, ya, diperolok-olok, orang-orang mengolok-olok ataupun mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus mengadakan pembelaan. Dia harus membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di antaranya adalah termasuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah adzabbu an ashabihi, membela sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, membela sahabat-sahabat Rasulullah. Termasuk membela Rasulullah dalam membela sahabat-sahabat Rasulullah. Maka dari itu para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya di antara salah satu tanda ahlu bid'ah adalah mereka mengejek dan mengolok-olok sahabat-sahabat Rasulullah dan berusaha untuk menyudutkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw wal kuffar ruhamau bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau. Siapa ini? Yaitu sahabat-sahabat beliau. Asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Mereka sangat keras terhadap orang-orang kafir dan saling berkasih sayang di antara mereka. Jadi ini pujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyaghidha bihimul kuffar, yang dengan sahabat-sahabat Nabi ini membuat ya marah dan benci orang-orang kafir. Oleh karena itu Imam Malik mengatakan siapa yang membenci sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah memiliki ciri-ciri kemunafikan dan kekafiran. Maka kita harus mencintai sahabat-sahabat Nabi, karena ini merupakan salah satu tanda dan bukti kita mencintai Rasulullah. Karena sahabat-sahabat Nabi itu adalah generasi yang dibina langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah hasil dari tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengejek dan menyudutkan mereka artinya kita telah mengatakan bahwa Rasul gagal di dalam membina dan mentarbiyah sahabat-sahabatnya. Nah, kemudian ikhwan fillah termasuk juga di dalamnya adalah adzabu an ahli baitihi wa zaujatihi. Membela istri-istri beliau dan membela ahli bait beliau. Nah, dalam hal ini ada klaim yang dusta dari dari kaum Syiah, yang mana mereka mengklaim mereka adalah orang-orang yang membela ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka dari satu sisi yang lainnya mereka mengkafirkan, melaknat istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal istri-istri Rasulullah termasuk ahli bait beliau. Jadi ini merupakan satu kontradiksi yang terjadi pada kaum Syiah. Jadi ya, kecintaan mereka kepada ahli bait adalah satu kecintaan yang palsu dan dusta. Kemudian ikhwan fillah yang keenam adalah at-tahakum ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berhukum kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang yang menyatakan imannya kepada Rasulullah, imannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, maka dia harus bertahakum, yaitu berhukum kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Demi Allah, tidaklah mereka beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak merasakan keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, dan menerimanya dengan lapang dada, dengan pasrah. Ini merupakan kita katakan konsekuensi dari keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadikan beliau sebagai hakim tanpa membeda-bedakan. Karena sebagian orang ada yang mau berhukum kepada Nabi kalau menguntungkan dirinya, tapi kalau sesuatu yang tidak menguntungkan dirinya maka mereka berpaling darinya. Dan ini merupakan ciri orang-orang munafikin. Ya, ciri orang-orang munafikin. Ya, apabila dalam perkara yang menguntungkan mereka maka mereka pergi menghadap Rasulullah, tapi apabila dalam perkara-perkara yang tidak menguntungkan mereka maka mereka pergi kepada taghut. Yatahakamu ila taghut. Mereka berhukum kepada taghut. Ibnu Taimiyah mengatakan, fa kullu man kharaja an sunnati Rasulillah wa syari'atihi faqad aqsama Allah bi nafsihi al-muqaddas annahu la yu'min. Berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi, Ibnu Taimiyah mengatakan setiap orang yang keluar dari sunnah Rasulullah dan dari syariat beliau, maka Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan dirinya yang suci, yang maha suci, bahwasanya la yu'min, orang ini belum beriman atau tidak beriman. Hatta yarda bihukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hingga dia rida menerima hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak membedakan antara hukum Allah dan hukum Rasulnya. Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ata'ar Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membedakan antara ketaatan kepada Rasul dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yarda bi hukmi Rasulillah, hingga dia rida menerima hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ma syajara bainahum min umuri dini wad dunya. Dalam semua perkara yang mereka perselisihkan, baik itu dalam urusan din maupun dalam urusan dunia mereka. Hatta la yabqa fi qulubihim harajun fi min hukmihi, hingga tidak tersisa lagi haraj, yaitu ganjalan, penentangan, penolakan dalam hati mereka terhadap apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan faja'al al-i'rad amma ja'a bihi ar-rasul wal iltifat ila ghairihi huwa haqiqatun nifaq. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasulullah dan berpaling kepada selainnya, mencari petunjuk lain selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakikatun nifaq, sebagai hakikat dari kemunafikan. Maka dari itu, seorang yang menyatakan dirinya iman kepada Rasulullah, dia harus bersedia, dia harus ridha di dalam menerima hukum-hukum yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perkara yang keenam. Dan kemudian perkara yang ketujuh adalah adzabu an sunnatihi, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ar-raddu ala syubhatil mustahzi'in, membantah syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang mengolok-olok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu atau tanda-tanda kekafiran, atau satu perkara yang bisa membuat kafir seseorang atau batalnya keislaman seseorang, yaitu mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah mengolok-olok sunnah Rasulullah, seperti mengolok-olok, ya, kita katakan orang yang ya, kainnya atau celananya, ya, di atas mata kaki diolok-olok, ya, celana kebanjiran misalnya. Nah, ini bisa membuat seorang itu batal keislamannya. Ya, seperti misalnya cadar disebut ninja. Nah, ini bisa membatalkan keimanan seseorang. Ya, membatalkan salah satu penghapus syahadat Muhammadur Rasul, syahadat kita, ya, syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah adalah mengolok-olok agama. Dan termasuk di dalamnya adalah mengolok-olok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apabila kamu bertanya kepada mereka tentang alasan perbuatan mereka, yaitu mengolok-olok agama Allah, maka mereka akan menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanyalah bercanda dan bersenda gurau saja. Maka katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan terhadap Rasulnya kamu mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu cari-cari alasan lagi, sesungguhnya kamu telah kufur setelah keimanan kamu. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan ini termasuk salah satu di antara pembatal keimanan seseorang, yaitu mengolok-olok agama Allah, dan termasuk di dalamnya mengolok-olok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya mengolok-olok ucapan salam, ya, mengolok-olok adzan. Sebagian orang ketika ya diucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia katakan khayalan saja. Ya, ini bisa kufur dengan itu ringan di lisan, akan tapi akibatnya sangat besar. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Itu menafikan ya keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Maka sebagai seorang mukmin, haruslah dia memiliki ta'zim, pengagungan di dalam hatinya terhadap syariat Allah, terhadap Allah dan Rasulnya, dan terhadap sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedelapan adalah nasru sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk konsekuensi iman seseorang kepada Rasulullah adalah nasru sunnatihi, menyebarkan sunnah beliau, bita'lumihi wa ta'limihi, dengan mempelajarinya dan mengajarkannya. Jadi seorang mukmin yang cinta kepada nabinya dan cinta kepada sunnah nabinya, maka dia harus menyebarkan sunnahnya. Bagaimana? Yaitu dengan mempelajarinya. Tidak mungkin dia menyebarkan sunnah nabi kalau dia tidak mengetahuinya. Maka cara untuk menyebarkan sunnah nabi ini adalah dengan bita'limihi wa ta'limihi, yaitu dengan mempelajarinya, dengan sungguh-sungguh mempelajari sunnah Rasulullah, dan sungguh-sungguh untuk mengajarkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang memerintahkan kepada kita, fal yuballigh asyahidu minkumul ghaib, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Dan kewajiban antum semua yang telah menuntut ilmu, mendapatkan hidayah, mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikannya kepada orang lain jika kita benar-benar cinta kepada sunnah nabi. Tapi kalau kita dapat dan kita simpan dalam kantong kita, kapan sunnah nabi ini tersebar ke tengah-tengah manusia? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka tunjukkanlah kesetiaan kita, loyalitas kita kepada sunnah nabi ini dengan satu, kita serius dan sungguh-sungguh mempelajari sunnah nabi. Dengan tujuan, salah satu niat kita adalah untuk menyampaikannya kepada orang lain. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Dan ini kalau kita lihat gambaran ya masa salaf dahulu, masa salafus saleh dahulu, bagaimana ramainya orang-orang menuntut ilmu hadis, hingga dikatakan bahwasanya yang hadir di majelis Imam Ahmad itu sampai ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Itu kalau sudah digelar majelis hadis, hingga diperlukan adanya mubaligh. Mubaligh artinya orang yang menyampaikan. Bahkan dalam satu majelis hadis ada sampai 10 orang mubaligh. Dulu tidak ada mic, tidak ada pembesar suara seperti sekarang. Jadi diperlukan apa? Mubaligh. Misalnya Imam Ahmad mengatakan qala haddatsana fulan, maka di sana mubaligh akan menyampaikan haddatsana fulan sampai 10 orang. Kita dapat bayangkan, hingga disebutkan dalam satu riwayat atau dalam satu kisah dari mereka, tidak diketahui lagi mana ujung dan mana pangkalnya majelis tersebut, saking luasnya. Kita tahu bahwasanya ketika Imamul Bukhari tiba di Naisabur, itu yang menyambutnya satu kota keluar ke jalan untuk menyambut muhaddis ini. Namun sekarang kita lihat bagaimana antusias, kepedulian manusia kepada hadis-hadis Rasulullah. Nah, kalau kita buat majelis hadis sekarang ini, tentu akan kalah dengan konser-konser musik. Demikianlah ikhwan fil din, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini membuktikan kepada kita bagaimana tipisnya keimanan manusia sekarang kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tentu mengharapkan munculnya kembali sosok Rasulullah tidak mungkin karena beliau sudah wafat. Ya, yang kita rindukan adalah apa namanya orang-orang yang menyampaikan sunnah beliau, membacakan hadis-hadis beliau. Ya, seolah-olah kita mendengarnya dari mulut beliau. Dan ini merupakan salah satu di antara keistimewaan dinul Islam, yaitu sampai sekarang kita masih dapat mendengarkan hadis-hadis Nabi seperti yang beliau ucapkan 15 abad yang lalu. Maka dari itu seorang muslim harus memiliki kecintaan di dalam nasru sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Punya semangat, punya motivate, punya keinginan, punya tekad, punya gairah dan semangat untuk mempelajari dan menyampaikan, menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, itulah dia beberapa kita katakan konsekuensi iman seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah pembahasan yang berkaitan dengan al-imanu bir rusul, iman kepada rasul-rasul. Baik iman ya, rasul-rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun rasul-rasul yang tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Baik.